dunia yang dipandang harta sukar dicari teman sejati yang merasa kanca-kancaku, dulur-dulurku, kalau artis juga mau artis, dulur-dulur monggo, arayu-arayu monggo. Memang bila orang sedang jaya, siapapun lenyap semua teman. Itulah bila di dunia yang dipandang harta sukar dicari teman sejati yang merasa pentingnya diri mungkin dalam seribu tak terdapat satu hatiku kini sedih sekali karena tiada berteman lagi. Hidung Miang Community apapun menyanjungnya. Terima kasih bosku. Tapi bila ia jatuh susah lenyap semua temannya. Itulah dunia yang dipandang hanyalah harta sukar dicari teman sejati yang merasakan derita diri mungkin dalam seribu tak terdapat satu hatiku kini pedih sekali karena tiada berteman lagi. Terima kasih bosku. Cookie. Anda yang selalu istimewa. Terima kasih saudara-saudaraku. Biang Community Nyobalapa Ramayana. Apa semua terima kasih apa semua. Memang bila orang sedang jaya siapapun susah lenyap semua lemak. Itulah bila di dunia yang dipandang harta sukar dicari. Terima kasih teman sejati Bapak yang merasakan derita diri. Mungkin dalam seribu tak dapat satu hatiku kini pedih sekali karena tiada berteman lagi. Apa Bapak naik apa Bapak? Hidup Miang Community.